Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Fadhil Syekh San. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala bab asy-syaf'ah. Ay yashtarik shakhsan fi qari kal ardi wal bina'i والأشجار. وين تقرأ شيء؟ أي باب الشفعة. لا شيء. والشفعة واجبة بالخلطة. إيه سيم. تقرأ الشرح أنت شيء. في الخطأ شيء. تقرأ الشرح أنت. لا تقرأ الشرح. تقرأ المتن فقط. طيب. أن يشترك ليس هذا. ممكن خطأ في المطبع. لا أنا في كتابي هذا اللي قرأتها. أي. هذا الشرح. أي نعم ما شاء الله. طيب. والمتن والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. نعم. عند ما في أفضل. خلاص لا بس طيب. أقرأ أنا. طيب. قال المؤلف رحمه الله فصل والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. المؤلف أبو شجاع رحمه الله beliau menjelaskan tentang syuf'ah dan beliau langsung menjelaskan hukumnya tentang menjelaskan definisi syuf'ah yang dibaca oleh Ustaz Ishan tadi tentang definisi syuf'ah yaitu dua orang yang bersyarikat terhadap suatu harta kemudian salah seorang dari yang bersyarikat tadi melepas haknya baik dengan cara menjual atau dengan cara mahar dihibahkan dan lain-lain maka kemudian teman yang syarikatnya satu lagi kemungkinan dia tidak redha dengan teman syarikat barunya artinya anak punya 50% dari tanah sekitar 100 meter dengan Ahsan sebelumnya bersyarikat Ahsan 50-50% lalu Ahsan menjual ke yang lain dengan Ustaz Ihsan saya enggak ada masalah enak sama beliau kerjasama mau tanah mau apa mau kepakai dulu tanahnya mau enggak ada masalah tapi dengan teman syarikat yang baru saya mungkin tidak senang saya enggak kenal dia karakternya saya enggak kenal ya maka saya memiliki hak syuf'ah saya bisa membeli dari orang yang membeli dari Ihsan tadi tanpa dia redha dengan harga berapa dia beli dari Ihsan kemudian saya tanya kepada dia berapa yang dia beli dari Ihsan dia bilang dia mengatakan 10 juta ya udah ini 10 juta ambil oh saya enggak bisa saya pengen tanah enggak hak saya ini namanya syuf'ah ya ini yang dimaksud dengan syuf'ah bil khultati dunal jiwar dengan syarat harta ini miliki bersama yaitu bercampur tidak berbatasan di sini ada khilaf antara Syafi'iyah dengan jumhur para ulama artinya berbatasan tanah saya berbatasan dengan tanah Ahsan tanahnya kita beli bukan syuf'ah bukan bersyarikat saya kepingin ini Ahsan kepingin tapi berbatasan menurut Syafi'iyah Ahsan jual kepingnya kepada siapapun saya tidak berhak syuf'ah di sini Ahsan jual ke orang lain tanahnya ini walaupun saya tidak rela dengan tetangga ini saya tidak berhak membeli dengan cara paksa dengan harga yang dia beli kepada Ahsan jelas menurut jumhur para ulama saya ada hak syuf'ah saya ada hak syuf'ah karena al-jiwar bertetangga sama dengan khultah di mana saya mendapatkan darar dari dia seperti mendapatkan darar dari teman syarikat kaidahnya adalah la darar wala dirar tidak boleh memberikan mudarat di awal maupun sebagai balasan. Baik. Fima yang qasim duna ma la yang qasim. Dengan syarat tanah tadi atau gedung tadi yang qasim yang bisa dibagi. Ma la yang qasim tidak yang tidak bisa dibagi. Tanah ada bisa dibagi dan tidak. Yang bisa dibagi umpamanya jelas sama bentuk dua-duanya. Yang tidak bisa dibagi berbeda bentuknya. atau nilainya berbeda. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Ya. Ini menurut Syafi'i ya, tidak boleh ada syafa'ah di situ. Itu yang boleh ada syafa'ah. Wa fi kulli ma la yunqalu min al-ardi, dan persyaratan harta yang boleh disyafa'ah itu, harta itu tidak bisa dipindahkan. Berupa tanah seperti al-aqar, aqar gedung, rumah, ruko dan lain-lain, ghairi dan lainnya. Bithamani alladhi waqa'a alaihi al-bay'u, saya beli dari pihak ketiga tadi, dengan harga yang dia beli dari pihak kedua yang merupakan teman syarikat saya atau tetangga saya. Ini dinamakan dengan syufa'ah. Wahi al-fawr, persyaratan selanjutnya dikatakan oleh Syafi'iyah, syufa'ah itu segera. Kalau saya tahu bahwa Ihsan sudah menjual tanahnya kepada orang lain, Ihsan teman syarikat saya, saya sudah tahu 3 hari yang lalu, tapi saya biarkan, saya ingin teliti dulu orang ini bagaimana karakternya, sikapnya. Setelah 3 bulan baru saya tahu bahwa karakternya tidak bagus. Sekarang saya katakan kepada dia, sekarang saya beli ini dengan hak syuf'ah saya, bisa? Tidak, menurut syarikatnya tidak, karena sudah berlalu 3 bulan. Tapi kalau masih seminggu, 2 minggu, masih hak Anda. Berarti di sini ada khiyar. Dinamakan dengan khiyar untuk mengangkatkan kedararan atau khiyar aib. Fa in akharaha ma'al qudrati 'alayha batalat. Jika dia mengakhirkan hak syuf'ahnya padahal dia mampu untuk melakukan syuf'ah, maka batal syuf'ahnya. Lanjutan dari yang tadi. Sekarang kasus. Wa idza tazawwaja mu'atan syiqsin akhadahu syafi' bi mahr al-mithl. Al-Ihsan bersyarikat dengan saya membeli tanah 50%, 50%, saya 100 juta, dia 100 juta. Kemudian beliau menikah. Beliau mengatakan sebagian dari tanah ini menjadi mahar kepada istri saya. Berarti tanahnya jadi milik siapa, Ihsan? Milik istri. Saya dengan Ihsan seperti yang tadi bersyarikat tidak ada masalah, tapi dengan istri dia saya tidak tahu. Ya, walaupun baik, tapi namanya manusia kan tidak tahu karakternya. Lalu saya memiliki syuf'ah ini. Saya memiliki syuf'ah. Saya katakan kepada istri Ihsan, saya beli hak Anda berapa persen dari tanah Ihsan? Saya mengatakan 50%. 50% hak tadi saya beli dengan berapa mahar Anda biasanya? Bimahri al-mithl, bukan dengan harga tanah, karena Anda kan tidak memberikan harga tadi, memberikan sebagai mahar. Anda yang mahar biasanya untuk perempuan ini sekitar 30 juta, saya berikan 30 juta. Ya. Wa in kana syufa'u jama'atan istahaquha 'ala qadri al-amlaki. Dan jika orang-orang yang bersyarikat tadi yang mendapatkan hak syuf'ah berjamaah, mereka berhak berdasarkan kadar ukuran kepemilikan mereka. Sekarang syarikatnya 5 orang, ada saya Ihsan, ada saya, ada 3 orang yang lain. Saya Ihsan menjual pada orang yang kami tidak tahu. Ya. Maka masing-masing mendapatkan hak syuf'ah berdasarkan kepemilikannya. Andai tadi 5 tadi kepemilikannya dibagi rata, berarti masing-masing mendapatkan hak syuf'ah 1/4 kepada tanah tadi. Ya, kalau umpamanya saya 20%, yang lain 10%, 10%, 10%, atau 15%, 15%, 15%, 15%, saya mendapat hak syuf'ah dari tanah Ihsan 50%. Ini maksud mu'alif. Wabillahi taufiq. Silakan saya Ihsan. Jazakumullah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, dari pembacaan matan bab syufa dalam kitab Ghayah wa Taqrib dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz untuk memperdalam pemahaman dan juga mengetahui lebih jelas tentang hakikat syufa ini, Anda bisa menghubungi kami baik secara telepon ataupun pesan singkat di line telepon 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Silakan, kami berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Di dengan Budi di perjalanan. Ahlan Pak Budi, silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz diberi kesehatan terus ya. Kayaknya suaranya masih serak-serak seperti itu. Pertanyaan saya sih seperti ini, Pak Ustaz. Saya dan istri bekerja gitu ya. Saat ini sih masih bekerja dan saya mempunyai harta itu bercampur antara saya dan istri. Nah, saya itu tiap bulan selalu infak sedekah yang kita potong kira-kira 5% dari penghasilan kita berdua. 5% dari penghasilan berdua? Iya. Kemudian juga ya tiap tahun juga kita lakukan zakat mal ya dari hasil kita berdua gitu ya. Iya. Nah, cuma beberapa teman misalnya bilang bahwa nanti hitungan pahalanya gimana loh, karena kan hartanya dicampur. Hitungan apanya? Nah, apa Ustaz? Hitungan apanya Pak Budi? Pahala. Oh, pahala. Iya. Cuma saya, kami berpikiran bahwa ya Allah Maha tahu lah gitu lah. Berapa ini saya ya. Halo Pak Budi. Apakah pemikiran saya itu benar atau gimana? Baik. Mohon penjelasannya. Allah yang barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Budi dan semoga selamat sampai tujuan Bapak. Barakallahu fik. Silakan. Jazakallah khair. حقوق حقوق الله مبني على المسامحة وحقوق الناس مبني على المسامحة على مشاحة حق manusia itu harus jelas. Tadi saya khawatirkan pertanyaannya bagaimana hak nanti kalau anda salah seorang wafat sehingga hak warisnya bagaimana, itu akan repot karena harta mereka bercampur. Yang diterapkan oleh lembaga pengadilan tinggi pengadilan agama dengan langsung bagi dua sebelum dibagi waris, umpamanya meninggal seorang laki-laki suami, sebelum harta dibagi waris dibagi dua dulu, seperdua ini harta istri, yang seperdua ini yang dibagi. Itu yang diterapkan oleh hukum sistem negara kita. Tetapi ini adil atau tidak? Kemungkinan sih tidak bekerja. Tidak bekerja berbeda dengan dia bekerja. Atau dia bekerja gaji lebih besar buat suami, terzolimi siapa? Istri. Gaji istri umumnya 30 juta, gaji suami cuma 10 juta. Lalu langsung dibagi dua. Kan terzolimi istri. Ya. Makanya yang penting untuk pemisahan harta tadi adalah dalam seperti tadi. Atau umumnya bercerai. Kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Hari ini kita masih alhamdulillah hubungan baik suami istri. Tapi besok ke depannya tidak ada yang tahu. Bercerai. Bagaimana? Mana yang harta suami, mana yang istri? Repot. Perkirakanlah dengan gajinya tadi. Gaji masing-masing berapa kalau setengah-setengah? Ya. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya akhi Pak Budi, ingatkan kepada teman Anda, Allah Maha tahu. Tapi kalau urusan saya dengan istri, saya jelasin. Pemanya tanah ini hak saya. Yang rumah walaupun setengah harta saya sudah saya hibahkan pada kamu, kendaraan ini saya hibahkan, pokoknya jelas. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sedekah dan infak tadi tidak ada masalah. Jangankan Anda jelaskan setengah-setengah, Anda sembunyikan pun istri pun tidak tahu. Apa kalau tahu? Tahu. Dan itu sedekah dan infak lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta la ta'lam shimalu ma tunfiquhu yaminuhu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara orang yang mendapat naungan di hari kiamat nanti adalah orang yang memberikan infak, tangan kanannya memberikan infak, tangan kirinya enggak tahu. Tetapi ini yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak Budi, saya kira ya. Allah barik fik. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian Pak Budi, barakallahu fik. Tapi kita masih berikan kesempatan via telepon, silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Arya dari Jambi. Silakan Pak Arya. Ini Pak Ustaz. Ya. Mau nanya. Ya, silakan Pak Arya. Ini kalau kita beli barang kemudian bungkusnya atau mereknya kita tukar dengan merek kita sendiri lalu kita jual, itu hukumnya apa ya Ustaz ya? Apakah kita harus minta izin dulu ke yang punya produk asli atau gimana Ustaz? Baik, jazakallahu khair Pak Ari ya. Jazakallahu khair. Baik, silakan Ustaz. Allah barik fiik. Ada tesis dan disertasi tentang hukuku ta'lif wal ikhtira', hak cipta dan apa namanya royalti namanya dan merek dagang. Dan keputusan dari OKI, yaitu lembaga fikih internasional terdiri dari anggota dari para ulama, mereka menjelaskan inna hukuka ta'lif wal ikhtira' mahfuzatan fi syari'ah al-islamiyah. Hak cipta, hak tulisan karya ilmiah dan merek dagang itu dalam syariat dipelihara, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilanggar. Ya, karena ini bernilai. Dari masa dahulu pun bernilai. Para ulama dahulu ada yang menjual bukunya, seperti Ibn Hajar al-Asqalani. Buku beliau, salah satu bukunya Tuhfatul Ashraf, kalau saya tidak bukan tuhfah. Beliau kirimkan kepada salah seorang amir dan dibayar dengan harga seberat seberat sama dengan 100 dinar lebih. Artinya ini bukan imbalan kertas. 100 dinar berapa ya, akhi? 1 dinar aja 4 juta udah. Nah, 2 juta. Kali 100 juta. Ini bukan imbalan kertas. Ini imbalan karya ilmiah. Ya. Berarti dari awal sudah ada. Dan sebagian mereka menginfakkan. Mereka mengatakan saya wakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijual, ada yang dijual dengan harga dia cetaknya. Berarti royalti itu dari masa ke masa ada nilainya. Dan merek dagang juga demikian. Cuman di dalam hukum sekarang Anda tidak bisa nuntut kecuali merek dagang Anda patenkan di apa namanya hak intelektual di Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Patenkan di sana sehingga bisa menuntut. Ya, bisa tertulis R. Wah, makan ini R register, artinya ini tidak boleh dicontoh nama merek dagangnya rumah makan tadi. Ya. Dan ini hak walaupun dia orang kafir. Karena ini adalah hak hukum. Umpamanya ada merek pakaian terkenal atau merek tas terkenal, lalu Anda bikin dengan merek yang sama, cimplak yang sama, ini mencuri Anda haknya dia. Anda katakan kan lebih mudah Ustaz. Iya, tapi hak dia, dia untuk membesarkan mereknya dia gak gampang. Butuhkan tenaga, riset dan lain-lain. Sekarang Anda tinggal cimplak. Ya. Maka kasus pertanyaannya, bolehkah menempelkan merek Anda? Tidak boleh, haram, karena Anda mengambil hak dia. Kecuali walaupun dia tidak daftarkan, tidak daftarkan mereknya di haki tadi, ya, tapi haram bagi Anda mencuri haknya dia. Cuman dia tidak bisa tuntut secara hukum positif, tidak bisa tuntut dia memang, karena tidak terdaftar. Maka sebagai Muslim yang baik, tanyakan kepada dia, boleh saya tukar? Dia mungkin mengatakan boleh dengan timbalan atau apa imbalan. Tapi barangnya silahkan, tidak ada masalah bagi saya. Berarti barang saya kejual dan tidak. Kalau dia mengatakan, oh enggak, harus ada imbalan, hak dia, harus Anda bayar hak imbalan tersebut, dinamakan dengan royalti. Jelas saya kira, saya Allah beri. Assalamualaikum khair. Terkait dengan pembahasan ini, ada satu pertanyaan. Dia tidak mengganti, akan tetapi menghilangkan. Seperti dalam pakaian, biasa ada merek. Terus. Lalu kemudian merek itu hanya dihilangkan, tapi dia tidak mengganti. Lalu dijual. Apakah, dijual, apakah itu ada masalah? Dihilangkan tidak ada masalah. Karena setelah Anda beli, Anda ini pedagang Ustaz. Iya. Pedagang kan beli barang. Sekarang barangnya milik dia kan. Mau dipotongnya, dibuangnya mereknya atau dipotongnya semuanya, haknya dia halal. Tapi yang tadi menempelkan merek baru, ini tidak boleh. Berarti dia mencuri hak orang. Kalau dibuang semua kan enggak ada masalah. Baik, jazakallahu khair. Demikian ini pertanyaan dari pendengar kita, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Rama di Padang. Silakan Abu Rama. Abu apa? Abu Rama. Sudah Ustaz diberi kesehatan oleh Allah. Ini Ustaz, kemarin Ustaz bilang kan ikan nabung di bank, terus kemarin saya udah pernah sakit lama udah sebulan. Baik. Gini, kemarin kan saya pernah sama hukum nabung di bank untuk jurnal. Terus dan usahin sama orangnya nggak pakai bunga. Saya udah pikir semua bank, nggak, pokoknya semua bank itu nggak ada. Halo, halo Pak Abu Rahma, mohon maaf suaranya terputus-putus Pak. Mungkin sinyalnya agak terganggu, bisa bergeser sedikit. Baik, mohon maaf, silakan diulangi kembali Abu Rahma. Gini, kemarin pernah nanya sama Ustaz ya. Bunga nabung di, terus Ustaz bilang kalau bisa bilang sama orang banknya enggak pakai bunga. Bunga banknya dihilangkan begitu, diajukan. Ya. Terus Ustaz sudah bilang sama semua bank. Iya. Yeah. Ya, dengan saya, kita orang banknya menggabis, tidak bisa seperti bunga. Mana solusinya? Kan pekerjaan saya dengan sebut tidak bisa dihilangkan sama sekali, gitu Pak ya? Tidak. Kemudian solusi yang diberikan bagaimana? Tidak ada kan? Kita cuma sedikit bunga itu, saya langsung pergi terus saya inisiatif ke bank-bank yang tadi. Tapi yang di bank saya ini nggak ada fasilitas yang online itu, kayak banking, kayak yang itu, gimana solusinya? Wah, hukumnya gimana? Baik, baik. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita fahami. Jazakallah khair Abu Rama. Betul. Baik, dia menabung di bank dan sebagaimana ya konvensional ada arahan untuk dihilangkan bunganya begitu. Akan tapi tidak bisa di sini. Baik. Solusinya bagaimana? Bank-bank konvensional sebagian memang fasilitasnya jauh lebih bagus daripada bank syariah. Ya, itu tidak dipungkiri. Tetapi kemudian Anda terpaksa membuka di sana, artinya tidak terpaksa dalam tahap harus melakukannya, tapi berkaitan dengan bisnis, harus buka rekening. Bagaimana caranya? Saya katakan mungkin kepada Abu Rahma dan lain-lainnya, minta kepada bank tersebut, karena ketika membuka rekening itu ada form yang Anda isi, tanda tanganin bahwa Anda diberikan bunga sekian persen per bulan. Minta tolong dihilangkan ini. Coret. Saya enggak setuju ini, persyaratan ini. Dengan demikian, kalau tidak ada persyaratan ini, akad Anda dengannya adalah kort, pinjam minjam tanpa ada bunga. Anda pinjamkan uang kepada bank, tidak ada bunga. Halalkah ini? Halal. Kalau dikatakan ini menolong bank konvensional namanya, kata tolong dalam kebatilan. Ya, sih. Bukankah Anda menjual barang kepada orang kafir juga tolong menolong? Dia dapat beras dia. Atau Anda sewa rumah dari non-muslim, tolong menolong dapat dia keuntungan dari rumahnya, dari Anda. Anda belanja dalam kafir. Dengan demikian, kalau Anda gunakan kaidah tolong menolong ini, tidak boleh semuanya, jangan belanja kepada orang kafir. Dan ini berbeda, sangat berbeda total belakang dengan sifat Rasulullah dan hadis dari Rasulullah. Beliau berhutang ke Yahudi, jual beli dengan Yahudi. Maka kaidah dalam ta'awun dijelaskan oleh Dr. Fad Al-Juhani dalam disertasi beliau, bahwa kaidah ta'awun tidak seluruhnya terlarang. Ada ta'awun mubashir, ada ta'awun ghairu mubashir. Yang dilarang adalah ta'awun mubashir. Ta'awun ghairu mubashir boleh. Dan ini dilakukan Rasulullah SAW. Bagaimana contoh ta'awun mubashir? Inilah di sini pentingnya orang yang fiqih, orang yang mengerti akan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, dia babat habis semuanya. Ta'awun Anda, ta'awun Anda. Apa arti ta'awun ya, akhi? Ta'awun mubashir, contohnya, Anda jual pisau. Datang orang dengan mata merah, mata merah gelagapan. Mau pisau yang tajam, saya mau membunuh, memang bagus membunuh orang. Lalu Anda jual, tahun atau tidak nama ini? Tahun. Mubashir, mubashir, karena dia tahu akan membunuh orang, yakin. Karena dengan gelap matanya. Seperti yang pertanyaan kami dengan pas. Ya. Datang orang dengan wajah yang santai, senang, ringan. Dia tanpa pisau mana yang bagus ya? Hah, tenang, santai. Boleh Anda jual berada ya? Padahal mungkin juga dia bunuh orang kan? Tahun atau tidak? Tahun. Tapi mubashir atau tidak? Tidak mubashir. Ini perbedaannya. Dengan begitulah Anda bisa hidup atas dunia ini. Kalau tidak, enggak bisa hidup, Anda semua ta'awun sudah. Ya, walhasil, saya sampaikan kepada akhir ini dan kepada kaum muslim yang lainnya, minta tolong hilangkan dendanya. Hah? Dan fatwa ini memang khilaf antara para ulama kibar di Saudi Arabia. Sebagian para ulama seperti saya mengatakan, kata beliau, Anda tidak ambil dendanya, buat dia dendanya. Ambil saja dendanya, berikan kepada fakir miskin itu bersyarat saya mimin. Tetapi permasalahannya sekarang, dengan Anda ambil denda, berarti ada persyaratan riba. Yang persyaratan riba ini Anda setujui, berarti selama itu Anda berbuat riba. Hah? Hilangkan persyaratan ini, kalau dia mau. Kalau dia tidak mau, gimana Ustaz? Cari bank lain. Gak susah hidup ini. Akhir. Apakah ada? Insya Allah ada. Beberapa orang pengusaha konsul kepada saya dengan hal kasus yang sama, dia menyebutkan, tapi dia tidak etis menyebutkan bank yang mau itu. Dia menyebutkan bank itu mau, Ustaz. Bank itu saya sampai kepada dia mau. Oh, yang saya enggak mau, kata dia teman. Udah, ambil yang mau. Pergi dia ke salah satu cabang bank yang mau tadi, dia enggak mau yang cabang ini. Dia bilang ke cabang ini, kenapa ente enggak mau? Teman saya di cabang yang salah mau. Ah, masa iya? Dia telepon. Oh iya mau. Ya udah saya mau, kata dia. Ya, hidup ini jangan dipersulit. Tidak ada yang mau, tidak ada temukan ada yang mau. Sudah tutup semuanya daripada Anda berbuat riba. Yes. Allah Taib, jazakallah khair. Dan demikian Abu Rama, semoga bermanfaat. Demikian juga ini menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama. Barakallahu fikum. Kami terima kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Fikri di Riau. Silakan Umu Fikri. Umu Fikri. Ya, silakan Umu Fikri. Gini Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Gini, kemarin kan saya pernah ngebankan di bank konvensional. Apa? Menabung. Halo. Iya. Mohon maaf. Menabung di bank konvensional. Duanya saya kasihkan dengan saudara. Saudara yang benar-benar membutuhkan, Pak Ustaz. Nah. Itu gimana hukumnya, Pak Ustaz? Baik, itu saja yang mau fikir. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Permasalahannya sama dengan sebelumnya. Ketika itu tidak Anda coret, ya, berarti Anda setuju dapat riba. Hah? Dan dapat riba. Lalu Anda bertobat dari riba ini, berikan kepada saudara fakir miskin. Ini betul ketika bertobat dari riba. Tetapi selama itu Anda berbuat riba atau tidak? Berbuat riba. Masa setiap berbuat riba istighfarnya berapa kali ini, ya? Setiap saat Anda istighfar, selama itu akan Anda terus ada ribanya. Tapi bila ini sudah Anda coret dari awal, saya dari awal kali kita berakad dengan bank tersebut. Iya, ataupun sudah berakad bisa diminta form kembali. Minta formnya kembali, diberikan oleh mereka. Nah. Kalau dia enggak mau cari, buka form yang baru. Tutup tabung itu, buka form yang baru. Tapi bisa diberikan oleh mereka. Tapi sudah dicoret ini, ternyata masih masuk uang bunga, itu baru Anda tidak berdosa. Karena akad Anda bukan akad riba, Anda dapat uang bunga riba, berikan kepada fakir miskin, itu betul. Masyaallah. Allah yang barik. Jazakallah khair. Demikian ini merupakan solusi bagi Ummu Fiki, ya. Semoga bisa dipraktikkan Ummu. Barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah syuf'ah ini bisa terjadi dalam perkara warisan, Ustaz? Ketika ada sebagian saudara yang menjual dari harta warisan tanpa seizin ahli waris yang lainnya. Jazakallah khair. Kasusnya bagaimana menjual harta warisan tanpa seizin? Ya. Itu mencuri bukan syuf'ah. Wala kulihan. Kalau umpamanya setelah dibagi waris. Enam. Dibagi umpamanya jadi 1/8. Ada yang dapat 2/8, ada dapat 1/8. Lalu haknya 1/8 dijualnya kepada temannya yang lain, tanpa sepengetahuan yang lain ini. Maka yang lain yang bertujuh ini menjadi syufa'. Mereka berhak syufa' berdasarkan persentase mereka terhadap harta ini. Masing-masing mendapatkan 1/7 dari harta itu syufa'nya. Saya beri 1/7. Saya beri 1/7, saya beri 1/7. Yang mau menghitam ambil syufa'nya. Betul, bisa. Masyaallah. Taib, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya suatu transaksi yang mensyaratkan target pembelanjaan agar bisa mendapatkan suatu bonus atau hadiah? bonus hadiah diberikan bila Anda belanja pada titik poin tertentu. Nah. Ya. Pada dasarnya hukum asal adalah mubah. Ya. Tetapi di dalam buku Haram saya jelaskan tentang apa namanya ini, hadiah ini, ya, bahwa hadiah ini dan seperti beberapa Syekh Utsaimin dan murid beliau Syekh Khalid Al-Muslih dalam bukunya Hawafiz Tijariyah. Nah, ini mengajarkan manusia boros. Anda mungkin sudah beli satu item barang dan kebutuhan Anda satu memang. Tapi mereka mengatakan, Pak, beli lima, Pak, sehingga dapat bonus ini. Ya. Anda tidak butuh empat lagi, tapi karena ini bonus, beli lagi empat. Oh, enggak apa-apa, nanti disedekahin. Ya, betul, orang suka sedekah Anda yang ini. Kalau uang berbeda, maka walhasil ini mengajarkan kepada manusia pada israf berlebihan. Ya. Dan termasuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, wa kullu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Anda sebagai seorang muslim harus cerdas dan mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala. Beli sesuai dengan kebutuhan. Sehingga Umar pernah mengatakan kepada orang-orang yang membeli di luar kebutuhannya, Anda menyebabkan krisis, kata Umar. Anda menyebabkan krisis. Karena ada isu bahwa harga naik, harga barang. Harga barang makanan pokok. Apa yang terjadi biasanya? Saya san. Orang berlomba-lomba beli. Ketika pembelian makin banyak, harga makin naik. Makin rugi Anda. Maka ketika terjadi hal seperti itu di masa Umar bin Khattab, di mana makanan mulai sedikit dan orang mulai berlebih tinggi, kata dia, arkhisuhu bitark. Arkhisuhu bitark, kata. Jangan beli, nanti murah harganya. Subhanallah, hikmahnya seorang sahabi yang jelil, sahabat Rasulullah SAW, khalifah. Beliau sebagai pemimpin tidak melarang juga. Karena tidak boleh, karena ini hukum talab al-ard, yaitu supply and demand. Allah yang menetapkannya. Dan Rasulullah diminta menetapkan harga pasar ketika mahal, beliau enggak mau. Inna Allah wal musa'ir. Allah menetapkan harga, dan aku tidak ingin berjumpa kepada Allah dan membawa kezaliman, karena muzalimi para pedagang. Hak dia untuk mendapat harga tinggi, harga keuntungan tinggi ketika barang sedikit. Tetapi hak Umar juga sebagai khalifah, kasihan kepada rakyatnya untuk memberikan saran seperti tadi. Biarkan, jangan beli. Dia bilang harga barang sedikit, dah biarkan, nanti akan turun dia. Ya. Maka yang membuat beli sekian dapat sekian, beli dapat ini, pada dasarnya mubah. Tetapi Anda sebagai pembeli, ya, seperti tadi, pintar, cerdas, ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Beli sesuai kebutuhan. Kalau memang kebutuhan 5 waktu itu, beli 5, enggak ada masalah. Dapat dia, alhamdulillah. Anda beli sesuai kebutuhan Anda. Jelas? Kalau tidak, beli 1, 2, enggak ada masalah. Satu lagi tambah biar dapat hadiah. Jangan. Karena satu lagi tambahnya ini israf. Allah melarang ini. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Berdosa Anda ketika itu. Baik, saya jazakallahu khairan atas penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, kembali masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pegawai negeri. Saya diperintahkan untuk melaksanakan suatu penelitian. Lalu saya mengajukan dana sebesar 100 juta dan pimpinan menyetujuinya. Namun karena saya menghemat-hemat, ada dana tersisa hingga 60 juta. Pertanyaannya, apakah dana itu bisa dianggap sebagai keuntungan saya, dan apakah saya boleh menggunakan untuk biaya umrah? Jazakallahu khair. Allah barik fi. Akad Anda dengan pihak pemberi dana apa? Kalau akadnya adalah hibah dari mereka, ini diajukan proposal penelitian sekian 100 juta. Lalu mereka kata, ini sudah kami setuju memberikan hibah 100 juta. Kalau hibah, ambil. Kelebihannya berarti hak Anda, karena hemat atau tidak apa. Walaupun Anda tidak hemat, tapi ternyata umpamanya barang yang Anda perkirakan mahal itu karena inflasi segala macam, sekarang murah. Seperti andai Anda perkirakan murah, ternyata tinggi harga pada waktu itu. Penelitian selesai kan? Dengan demikian boleh. Kalau akadnya seperti itu. Tapi kalau akadnya pembiayaan, berapa butuh kami bantu, tapi kelebihan kekurangan kami tanggung jawab. Ini akadnya adalah ijarah, tidak boleh Anda ambil. Tapi umumnya saya kira ini biasanya adalah hibah. Akad penelitian, pembiayaan penelitian adalah hibah dari instansi yang berwenang, terkadang dari departemen, terkadang dari lembaga donasi dan lain-lain. Dengan demikian boleh Anda gunakan kelebihannya tadi untuk kepentingan pribadi walaupun umrah. Wabillahi taufiq. Masyaallah, jazakallahu khair. Demikian bagi bapak yang bertanya, barakallahu fik. Dan kita angkat masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat dalam sebuah lembaga atau yayasan yang memberikan bantuan dana zakat, ada beberapa beberapa tim yang melaksanakan pencarian pengelolaan dana zakat ini dan kemudian memberikan kepada mustahiknya. Dalam operasionalnya, bolehkah kami mengajukan dana operasional per bulan dengan nilai tertentu, dengan asumsi bahwa kami adalah amil? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Baik, Allah yang berkifik. Pertama, tentang zakat telah diatur di dalam undang-undang. Ada lembaga amal zakat resmi yang ditunjuk oleh negara melalui yayasan-yayasan yang diresmikan oleh negara, seperti LAS atau Basnas, atau yang berinduk kepada Basnas atau kepada LAS tadi, lembaga amal zakat nasional dan lain-lain yang mendapat perizinan dari badan lembaga, departemen hukum dan undangan dan lain-lainnya. Ini baru dinamakan dengan amil, yang berhak mendapatkan hak sebagai amil. Kalau badan amil zakat dibentukkan masjid saja, tidak boleh dia tidak dianggap sebagai amil, hanya wakil dari orang berzakat. Bedanya apa? Bedanya wakil dari orang yang berzakat, kalau yang berzakat mengatakan, ini tolong bagiin uang saya kepada fakir miskin, saya enggak punya waktu. Boleh, tapi berikan saya uang upah di luar uang zakat, karena saya bukan amil. Saya bukan amil, karena amil caranya ditunjuk oleh negara. Yang ini pernah saya bahas di pembahasan zakat, yang disepakati oleh para ulama madhab bahwa mereka harus ditunjuk oleh waliul amr. Dalam Indonesia sekarang, konteks sekarang yang ada akta pendiriannya diresmikan, yang disahkan oleh negara, itu diambil zakat yang resmi, yang boleh mengambil hak amil zakat. Kalau yang Basnas tadi, dia bikin di dekat masjid, membuat badan amil zakat dan berinduk ke Basnas kecamatan dengan melaporkan, kemudian mereka menyetujui, nah ini boleh. Tapi tidak ada hubungan, tidak boleh. Ya. Boleh dia memotong keperluannya, bukan seperdelapan. Hak amil zakat bukan seperdelapan. Ini perbedaan amil zakat dengan yang lainnya. Seberapa pantas gaji mereka masing-masing, termasuk di sana biaya operasional kantornya, karyawannya, peralatannya yang memang penting, yang penting untuk menjalankan pendistribusian zakat tadi, ini boleh. Ini boleh, bukan seperdelapan. Sependelapan dapat dari jasa pengusaha satu orang 1 triliun 124 miliar 22 miliar bagi 3. Allahu Akbar. 3 orang karyawannya bagi 3 aja udahnya, alhamdulillah. Kita sependelapan tidak. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, umpamanya terima zakat salah satu, dia mereka mendatangi salah satu perusahaan dan zakat perusahaan tadi 1 triliun. Nah, umpamanya buat mereka berapa biaya pengelolaan mereka per bulan atau per tahun, potong dari sana, sisanya berikan kepada mustahik yang lain. Ya, bukan 1 triliun yang dipotong 1,8-1,2 miliar. Makanya tidak heran itu diterapkan sebagian lembaga amil zakat, sehingga amil zakatnya mentereng. Tapi makin miskin tetap makin miskin. Allah musta'an. Artinya tetap harus ada yayasan yang resmi dan bernaung dengan lembaga yang diakui pemerintah. Ya, karena pemerintah biasanya tidak audit. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 bersama Ustaz Hairwan di Tirmizi, hafizahullah taala. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa? Akhi, di mana? Di hamba Allah, Ustaz. Di mana? Ada hamba Allah di rumah Allah. Masyaallah. Ya. Fadhil, silakan. Silakan, akhi. Akhi yang di bumi Allah, silakan. Baik. Ya, kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Masih ada beberapa waktu, saya akan memberikan kesempatan bagi Anda yang terkait dengan pembahasan muamalah kita. Fadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? dengan Abu Haris di Balikpapan. Ahlan Abu Haris, silakan Abu Haris. Nah begini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak masanya ini, anak pernah ikut anu Ustaz asuransi syariah di bank syariah untuk pendidikan anak. Apa? Asuransi syariah. Terus. Terus anak tutup Ustaz, kemudian anak uang anak ambil masih ada sisa bagi hasilnya Ustaz. Ya. Nah, bagi hasilnya itu kira-kira kalau saya sumpahkan kok kira-kira bisa Ustaz. Ya, sumpahkan pakai berzikir lebih baik. Ya, itu saja Abu Haris. Ya, itu saja. Baik, insyaallah dijawab oleh Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin diulangi kembali. Ya, boleh sumbangkan, sebaiknya sumbangkan kepada fakir miskin. Jazakallah khair, demikian Abu Haris di Balikpapan. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon 021-823-6543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini hamba Allah dari Jawa Tengah, Pak. Mau tanya Ustaz. Fadul, Pak. Begini Ustaz, saya pinjam uang di bank konvensional. Apakah saya itu selama paman satu tahun saya berhubungan dengan bank itu, apakah tiap harinya kita mendapat dosa terus gitu karena riba itu gitu? Begitu aja terhadap saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, hamba Allah di Jawa Tengah. Pertanyaannya gimana? Kurang jelas. Membuka tabungan di bank konvensional, Ustaz. Yeah. Tentunya agak riba. Yeah. Apakah setiap hari itu kita akan mendapatkan dosa? Betul. Setiap menit selagi jaka itu ada, selama itu terhitung dosa riba terus Anda. Subhanallah. Walaupun terkadang Anda tidak dapat pun terhitung membuat akad ribanya, setuju. Ya, di mana di situ ada persyaratan Anda diberikan bunga, diberikan riba. Anda setuju saya terima ribanya. Dan Anda tanda tanganin. Berdosa atau tidak? Berdosa terus Anda. Sebelum Anda coret itu. Terus. Atau Anda hapuskan, terus terkena dosa riba. Menyetujui sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allahumma wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Anda setuju riba. Semoga kamu sering bertobat kepada Allah Jalla fi'ullah. Jazakallah khair. Demikian pendengar kita, barakallah fik. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon, silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan Bapak Abdul. Di mana Pak? Bapak Abdul di Bekasi. Silakan Pak Abdul. Di Bekasi. Iya, silakan. Ya. Ya, Ustaz, ana pengen bertanya. Abdul. Bagaimana dengan hukum kita apa membeli mobil dengan cara diangsur? Melalui lembaga atau melalui teman langsung yang punya mobil atau bagaimana? Membeli baru dari dealer, Ustaz. Dari dealer. Lembaga, Ustaz. Kalau terlambat angsurannya, ada denda atau tidak? Ada, Ustaz. Ada? Ada. Ya, tak. Saya jelaskan. Baik. Ditunggu jawabannya, Pak Abdul. Jazakallah khair. Nah, barakallah fiik. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil, Ustaz. Iya. Jual beli tidak tunai halal sebetulnya. Bukankah Allah mengatakan wa ahallallahu al-bay'a? Allah telah menghalalkan jual beli. Jual beli dan tunai dan tidak halal. Wa harram riba, Allah haramkan riba. Sering saya jelaskan bahwa jual beli ini maksud Allah di sini apakah jual beli tunai dan tidak? Yang tidak tunai. Karena ini jual beli adalah karena jual beli di sini adalah sebagai solusi dari riba. Bagaimana bentuknya? Saya pinjam, saya ihsan, saya ingin beli laptop 5 juta, saya enggak punya uang. Saya pinjam uang Anda, 5 juta, nanti insya Allah. Atau saya katakan tanda tangan yakin, saya bayar 6 juta. Saya berikan Anda hadiah 1 juta setelah 1 tahun. Setuju. Ini apa namanya? Riba. Haram? Haram. Solusinya bagaimana? Saya ihsan, saya ingin laptop seperti itu. Harganya 5 juta. Tolong nanti beli dulu di pasar. setelah yang saya terima, dia jual kepada saya 6 juta. Saya cicil dengan tidak tunai selama 1 tahun 6 juta. Hah, saya dapat laptop, Anda dapat keuntungan berapa? 1 juta. Halal atau tidak? Halal. Jual beli. Maka di sini maksud di sini jual beli yang tidak tunai, bukan jual beli tunai. Wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Ini dikatakan para ulama tentang, saya lupa istilah usul fikihnya. Namanya apa ini Allah? Isyarah namanya, ingat saya. Metode dalam bahasa Arab seperti ini isyarah. Dan seperti ini ada dalam beberapa Al-Quran. Dan maka Al-Quran subhanallah, bagi orang yang memahaminya dengan baik bahasa Arab, dia mendapatkan rahasia yang tidak dapatkan orang lain. Maka lihat Anda, untuk mengubah angsur, mengubah ribanya hanya dengan demikian. Tapi terlambat tidak ada denda lagi. Maka pada dasarnya orang banyak besar diberi kredit, gimana hukumnya? Saya jawab halal. Bukankah haram saat riba? Bukan jual belinya ya riba, tapi keterlambatannya, dendanya ini ya riba. Apakah rusak akadnya atau tidak? Ini penting. Kalau rusak akadnya, berarti setelah lunas pun motor tidak halal di tangan Anda, karena akadnya rusak. Rumah pun, ada orang ditanya gimana sudah selesai ribanya, apakah rumah jadi, apakah rumahnya menjadi halal ditempatin atau tidak? Lihat akad Anda tadi. Apakah persyaratan riba dengan persyaratan jual belinya dikaitkan atau tidak? Ia dikaitkan. Dan di sini ada khilaf para ulama. Pendapat Syafi'iyah, dan ini pendapat ini didukung oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu'. Akad jual belinya dirusak. Akad jual belinya menjadi rusak. Karena menurut beliau tidak bisa dipisahkan antara ribanya dengan jual beli. Bila rusak, walaupun sudah lunas, rumah tidak halal dan tempatin, jual lagi rumahnya. Tapi pendapat ini marjuh. Yang dimarjuhkan, yang dilemahkan oleh Oki. Jangan dikatakan saya ini berlarang rumah yang dipakai lagi setelah ribanya lunas. Tidak. Jumhur para ulama, dan ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, jual belinya sah. Yang tidak sah yang batal adalah akad ribanya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis seorang wanita yang dia ingin dimerdekakan oleh Aisyah. Tetapi si yang pemiliknya, saya jual kepada Aisyah, tetapi persyaratan walaknya buat saya. Saya jadi walinya. Jadi kalau dia wafat, hartanya buat saya. Allah Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, ishtariha wa ishtariti alaiha wa innamal wala'ul man a'taq. Kata Rasulullah, beli, tidak apa-apa, terima persyaratannya, karena sesungguhnya perwalian buat orang yang mendekatkan, bukan yang menjual. Berarti di sini ada jual beli, ada persyaratan, persyaratannya batal, tapi tidak merusak akad pembeliannya. Ini pendapat yang kuat. Dengan demikian, maka rumah yang Anda beli tadi, motor yang beli tadi, biar telah selesai, halal insyaAllah ta'ala. Yang ribanya batal persyaratannya, boleh ditempatin ya. Tapi kepada Anda tadi, jual beli kredit hukum seperti demikian ya. Maka bila dari awal mereka persyaratkan denda, memang jual belinya sah, tetapi persyaratan denda ini riba, jangan setujui. Katakan pun saya enggak setuju. Ya udah enggak jadi, ya udah enggak jadi. Cari yang lain ya, akhi. Cari yang lain. Cari teman Anda umpamanya punya modal, atau lembaga yang punya posisi punya, atau kantor Anda umpamanya tanpa ada persyaratan bunga pinjam, nyicil kepada dia, kan bisa. Dan bahkan subhanallah ada sebagian kantor yang pinjam ke bank konven, saya nanggung bunganya. Itu ada sebagian kantor perusahaan. Ada Anda dengan dia akad, Anda dengan dia akadnya pinjaman tanpa ada riba. Yang dia yang bayar riba, terserah dia. Dia yang berdosa. Masyaallah. Allah yang barik fiik. Tafsir jazakallahu khair. Demikian pendengar kita yang bertanya, dan ini menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan yang sama dari pesan singkat. Dan mohon maaf atas keterbatasan waktu yang ada. Mungkin pembahasan atau pertanyaan yang bisa kami ajukan hanya sebatas ini saja sebagai ikhtitan dan kesimpulan sekarang. Iya. Seperti yang sering saya jelaskan, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya berkeinginan Rasulullah SAW sebelum wafat menjelaskan tentang riba. Ya. Karena banyak hal-hal permasalahan riba, kata Umar bin Khattab, ya, kami pahami tentang riba tidak sampai 10% daripada yang diharamkan. Itu kalimat tersebut, belajarlah dan tanyakan. Tanyakan kepada orang-orang yang mengerti akan hal ini, dan jangan anggap bahwa Anda sudah sampai tahap yang tidak perlu bertanya lagi. Ya. Dengan demikian bisa Anda hindari. Kalau tidak, Anda masuk dalam syubhat. Masuk dalam syubhat yang halal tadi menurut Anda halal. Karena menurut Anda dalilnya ini. Padahal tidak ada dalil. Tidak mengerti Anda akan hakikat dari salah satu transaksi tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kaum muslimin dan mengembalikan mereka kepada para ulama mereka. Dengan demikian mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.